Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kaidah-kaidah tauhid dari kitab Qawaid fi Tauhidir Rububiyah wal Uluhiyyati wal Asma'i was Sifat yang disusun oleh Fadilatul Syekh Walid bin Rashid As-Su'aidan hafizahullah ta'ala. Kita akan memasuki Al-Qa'idatu Al-Khamisatu wal-Ishrun, kaidah yang ke-25. Qala hafizahullahu ta'ala, salbu khasaisi ar-rububiyyati minal ma'budati dalilu butlani ilahiyyatiha. Tidak adanya sifat-sifat rububiyah dari semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah dalil akan batilnya peribadahan kepadanya. Tidak adanya sifat-sifat rububiyah pada yang disembah selain Allah atau makhluk atau apapun itu yang dianggap Tuhan selain Allah, maka itu adalah bukti bahwasannya semua yang disembah selain Allah tersebut tidaklah pantas untuk disembah. Kaidah ini beliau petik dari kitab Al-Awasim Wal-Qawasim Fi Dhabbi Sunnah Fi Dhabbi An Sunnati Abil Qasim karya Ibnul Wazir juz ke-7 halaman 111. Baik. Jemaah sekalian, kaidah ini lebih menguatkan keimanan kita bahwasannya yang berhak disembah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dialah pemilik sifat-sifat rububiyah. Hanya dia yang maha menciptakan, hanya dia yang mematikan, hanya dia yang memberikan rezeki, hanya dia yang maha melihat, maha mendengar, maha mampu mengabulkan doa, maha menolong seluruh hamba-hambanya, hanya dia yang menguasai dan mengatur seluruh makhluk, maka hanya dialah yang berhak untuk disembah. Semua selain dia adalah makhluk, dan semua selain dia tidak sedikit pun memiliki sifat-sifat rububiyah. Maka itu adalah dalil atau bukti batilnya peribadahan kepada selain Allah, karena mereka sedikit pun tidak memiliki sifat-sifat rububiyah. Oleh karena itu jemaah sekalian, banyak ayat dalam Al-Quran mengajak orang-orang yang menyembah kepada selain Allah itu untuk menyadari bahwasannya yang mereka sembah itu tidak patut disembah, karena mereka tidak sedikit pun memiliki sifat-sifat rububiyah. Di antaranya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada ayahnya supaya meninggalkan peribadahan kepada patung-patung. Maka Allah sebutkan di surat Maryam ayat ke-42. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'ah. Wahai ayah, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberi manfaat kepadamu sedikit pun? Dan di surat Al-Hajj ayat ke-73, Allah Azza wa Jalla memberikan perumpamaan. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah tidak bisa menciptakan seekor lalat walau mereka bersatu untuk menciptakannya. Yang maha mampu mencipta hanya Allah. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada selain Allah yang bisa mencipta. Bahkan seluruh makhluk bersatu sekalipun, mereka tidak akan sanggup menciptakan sesuatu apapun. Walau hanya seekor lalat. Karena mencipta itu maknanya mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada. Tidak ada satu makhluk pun yang sanggup melakukan itu. Adapun yang dibuat makhluk, disebut menciptakan pesawat, menciptakan mobil, menciptakan handphone yang dulunya tidak ada, sebenarnya bukan tidak ada sama sekali. Karena sudah ada bahan-bahannya. Bahan-bahannya sudah ada. Jadi makhluk sebenarnya hanya merubah bentuk. Tadinya sudah ada bahan-bahannya, kemudian mereka rubah bentuknya. Menjadi pesawat, menjadi mobil, menjadi handphone. Tetapi, mengadakan sesuatu yang tidak ada sama sekali, maka tidak ada yang sanggup melakukannya kecuali Allah. Walaupun hanya seekor lalat, bahkan Allah menantang. Panggil semua yang kalian sembah selain Allah. Bahkan kumpulkan seluruh makhluk untuk menciptakan seekor lalat. Maka mereka tidak akan sanggup untuk melakukannya. Iya. Ada ilmuwan tapi bodoh. Mungkin dia pintar masalah dunia tapi bodoh masalah agama. Ini kisah nyata. Dan ilmuwan itu bisa dibantah oleh muridnya sendiri. Kisah nyata disebutkan para ulama, seorang ilmuwan. Dia bilang, saya bisa menciptakan seekor lalat. Bahkan banyak lalat. Dia ambillah daging, lalu daging itu dibiarkan sampai busuk. Maka lalat berdatangan di daging tersebut. Bahkan juga ada makhluk lain selain lalat, yaitu ulat-ulat. Lalu dia katakan, saya yang menciptakan mereka. Lalu sang murid mengatakan, kalau benar engkau yang menciptakan itu, saya mau tanya, ada berapa jumlah mereka semua sekarang? Terus yang laki-laki berapa, yang betina berapa? Tentu dia gak bisa menjawab. Maka pencipta tidak seperti itu. Allah menciptakan yang tadinya tidak ada sama sekali, dan Allah maha mengetahui detail apa yang Allah ciptakan. Dimanapun mereka berada, bagaimanapun bentuknya, Allah mengetahui secara detail. Jadi surat Al-Hajj ayat 73 ini, Allah menggambarkan kepada kita bagaimana lemahnya yang mereka sembah selain Allah. Mereka tidak bisa mencipta apapun walau hanya seekor lalat. Kemudian lanjutan ayat, wa iyaslubhumud dzubabu syai'an la yastankidhuhu minhu. Dan apabila lalat merampas sesuatu dari patung-patung yang mereka sembah, maka yang mereka sembah itu tidak bisa menyelamatkannya dari lalat tersebut. Da'ufa talibu wal matlub. Sungguh lemah yang menyembah dan yang disembah. Juga dalam surat Saba ayat 22 sampai 23, Allah Azza wa Jalla berfirman, Kulidu'un ladhina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard. Katakan, sampaikan kepada mereka wahai Muhammad, panggillah yang kalian sangka sebagai Tuhan selain Allah, maka mereka tidak punya kuasa apapun, kepemilikan apapun, walau hanya sebesar dzarrah, sebesar semut kecil, di langit maupun di bumi. Yang kalian sembah selain Allah tidak punya kuasa apa-apa, tidak punya kepemilikan apa-apa, walau hanya sebesar dzarrah di langit maupun di bumi. Wama lahum fihima min syirkin, dan tidak pula memiliki sebagian saja kekuasaan di langit maupun di bumi. Jadi tidak seluruhnya, tidak pula sebagiannya. Wala minhum min wama lahu minhum min zahir, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang membantu Allah dalam mengatur langit dan bumi. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lahu, dan tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali bagi siapa yang Allah izinkan. Jamaah sekalian, kata para ulama, ayat ini kalau kita pahami dengan baik memutuskan semua urat-urat kesyirikan, menghilangkan semua benih-benih kesyirikan dari hati kita, mencabut semua akar-akar kesyirikan dalam diri kita. Coba kita lihat baik-baik ayat ini jemaah sekalian. Allah Azza wa Jalla menjelaskan empat bentuk kelemahan semua yang dianggap Tuhan selain Allah. Yang pertama, mereka tidak punya kuasa apa-apa. Mereka tidak memiliki apapun di langit maupun di bumi secara keseluruhan. Secara keseluruhan, maka mereka tidak pantas untuk disembah. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Allah, bahkan sebagian pun tidak. Secara keseluruhan tidak, mungkin ada sedikit saja, tidak juga. Sedikit pun tidak. Kemudian yang ketiga, mereka juga tidak menolong Allah sedikit pun. Mereka bukan sekutu bagi Allah. Andai mereka sekutu bagi Allah, mungkin mereka masih bisa disembah. Andai mereka punya kuasa walaupun sedikit, mungkin masih bisa disembah. Tapi ternyata itu juga tidak. Yang tersisa tinggal satu. Apakah mereka mulia di sisi Allah sehingga mereka bisa memberi syafaat? Ternyata juga tidak. Allah tegaskan, tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali bagi siapa yang Allah izinkan. Jadi ayat ini menegaskan lemahnya, batilnya peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Satu ayat lagi jemaah sekalian, surat Fatir ayat 13 sampai 14, Allah azza wa jalla berfirman, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmirin, dan yang kalian sembah, yang kalian panjatkan doa selain Allah, tidak memiliki apapun walau hanya setipis kulit ari. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum, kalau kalian menyeru mereka, memohon kepada mereka, maka mereka tidak akan bisa mendengarkan doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, andai mereka mendengarkan pun, mereka tidak akan bisa mengabulkan. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari perbuatan syirik yang kalian lakukan kepada mereka. Jadi ayat ini juga menjelaskan semua yang mereka sembah selain Allah tidak sedikit pun memiliki sifat-sifat rububiyah, sehingga tidak pantas untuk disembah. Baik, kita masuk kaidah yang berikutnya. Qala hafizahullah, al-qaidatu as-sadisatu wal ishrun, kaidah yang ke-26. La yasihul imanu birrububiyah illa biithbatil qada wal qadar. Tidak sah keimanan terhadap rububiyah kecuali dengan meyakini qada dan qadar. Tidak sah keimanan terhadap rububiyah kecuali dengan meyakini qada dan qadar. Inilah jemaah sekalian kaidah yang ke-26. Artinya, mengimani qada dan qadar bagian dari keimanan kita terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu qada dan qadar? Qada dan qadar adalah dua kata yang apabila disebutkan bersamaan, contohnya di sini disebutkan bersamaan, maka maknanya berbeda, tapi ada kaitan. Namun kalau disebutkan bersendirian, maknanya menjadi sama. Ini sudah sering kita sebutkan, kaidah yang disebutkan para ulama, idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau mereka berdua bersama, maka mereka berdua berpisah. Kalau mereka berdua berpisah, maka mereka berdua bersama. Artinya kalau disebutkan bersamaan, maknanya jadi beda. Kalau disebutkan bersendirian, maknanya menjadi sama. Satu mencakup yang lainnya. Ya, contoh lain jemaah sekalian, iman dan Islam. Iman dan Islam. Kalau disebutkan bersamaan, iman dan Islam, maka iman bermakna amalan batin. Seperti keyakinan terhadap rukun iman. Sedangkan Islam adalah amalan zahir. Contohnya rukun Islam yang 5. Semuanya zahir. Bisa dilihat atau didengarkan oleh orang. Tapi kalau disebutkan bersendirian, iman saja, maka maknanya sudah mencakup Islam. Kalau kita katakan dia orang beriman, berarti dia juga mengamalkan Islam. Bukan hanya rukun iman yang 6, tapi juga rukun Islam yang 5 dia amalkan. Kalau kita katakan dia Muslim, orang Islam, berarti dia juga orang beriman. Jadi ini kaidah membantu kita memahami makna dua kata yang kalau disebutkan bersamaan, maknanya beda, tapi bersendirian, maknanya menjadi sama. Begitu pula qada dan qadar. Di sini disebutkan bersamaan. Maka qada itu maknanya ketetapan Allah yang dahulu, yang Allah tuliskan 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla ayakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanatin." Sesungguhnya Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk, ketetapan seluruh makhluk selama 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sedangkan qadar maknanya adalah realisasinya di saat ini. Qadar adalah realisasinya di saat ini. Iya. Jadi qada dan qadar itu artinya adalah takdir Allah. Dua-duanya bermakna takdir Allah. Hanya saja kalau disebutkan bersamaan, maknanya menjadi rinci. Qada adalah ketetapan Allah yang dahulu, qadar adalah realisasinya di zaman sekarang. Tapi kalau disebutkan bersendirian, misalnya kita mengatakan, saya beriman kepada qadar Allah, maka itu sudah mencakup qada juga. Atau saya beriman kepada qada-nya Allah, itu sudah mencakup qadar juga. Begitu pula kalau kita katakan, saya beriman kepada takdir Allah, itu sudah mencakup qada dan qadar. Baik. Jemaah sekalian, termasuk keimanan terhadap rububiyah Allah adalah mengimani takdir Allah. Karena takdir Allah termasuk perbuatan Allah. Perbuatan Allah itulah rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, kalau ada orang tidak beriman dengan takdir Allah, atau ragu dengan takdir Allah, berarti imannya kepada Allah pun batal. Itu maknanya. Jadi makna kaidah ini, jika seseorang tidak mengimani bahwa yang terjadi di muka bumi ini adalah takdir Allah, atau dia ragu takdir Allah atau bukan, maka keimanannya kepada Allah pun menjadi batal. Bukan saja dia tidak beriman kepada takdir Allah, sebenarnya dia pun tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia tidak mengimani rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan jemaah sekalian, mungkin sudah sering kita bahas, tapi tidak mengapa kita ingatkan lagi, perbuatan Allah dalam menakdirkan itu mencakup empat perkara. Itu mencakup empat perkara. Atau beriman kepada takdir mencakup keimanan terhadap empat perkara. Yang pertama, mengimani ilmu Allah. Bahwa Allah mengetahui segala sesuatu secara global maupun terperinci. Segala sesuatu yang terjadi, sebelum terjadi, Allah sudah mengetahuinya secara terperinci. Bahkan yang tidak terjadi, andai terjadi, Allah Maha tahu bagaimana terjadinya. Ini yang pertama. Yang kedua, mengimani segala sesuatunya telah Allah tulis. Telah Allah catat. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi hadisnya, Allah catat 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Dan apa yang Allah catat itu adalah rahasia Allah. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Apa yang ada di Allahul Mahfuz, apa yang tercatat di situ, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan yang pertama dan kedua ini Allah sebutkan dalam satu ayat, yaitu surat Al-Hajj ayat 70. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ardi inna dhalika fi kitabin inna dhalika 'alallahi yasir. Tidakkah kamu mengetahui bahwasannya Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit maupun di bumi? Sesungguhnya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab, yaitu yang disebut dengan Al-Lawh Al-Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Kemudian yang ketiga, mengimani al-masyi'ah, kehendak Allah. Yaitu kita meyakini segala sesuatu yang terjadi berdasarkan kehendak Allah. Masya'allahu kana wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Apakah itu kebaikan atau keburukan? Adanya malaikat, adanya para nabi dan rasul, adanya para wali Allah, itu kehendak Allah. Adanya setan, adanya para penjahat, adanya perbuatan-perbuatan buruk mereka, itu juga kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama menjelaskan, kehendak Allah itu ada dua. Kehendak syariat dan kehendak takdir. Kehendak syariat dan kehendak takdir. Apa bedanya? Kehendak syariat bisa terjadi, bisa tidak. Bisa diamalkan hamba, bisa tidak. Sedangkan takdir Allah mesti terjadi. Perbedaan yang lain, kehendak syariat itu Allah cintai. Sedangkan apa yang Allah takdirkan, yaitu makhluk tersebut, belum tentu Allah cintai. Kalau beriman Allah cintai, kalau kafir Allah benci. Perbedaan yang lain, kehendak syariat yang melakukannya adalah orang-orang yang beriman. Sedangkan takdir Allah mencakup semuanya, orang beriman maupun orang kafir. Baik, ini yang ketiga. Segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, mengimani penciptaan Allah. Maksudnya jemaah sekalian, harus kita imani segala sesuatunya adalah ciptaan Allah. Apakah itu manusia dan seluruh makhluk, serta perbuatan mereka, gerakan mereka, semuanya ciptaan Allah. Sebagaimana kata Allah dalam surat As-Saffat, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakanmu serta apa yang kamu kerjakan. Semua takdir Allah. Tidak ada satupun kecuali itu takdir Allah. Tidak ada satu kata yang kita ucapkan kecuali takdir Allah. Tidak ada satu hembusan nafas kita kecuali takdir Allah. Tidak ada satu butir pasir pun yang bergerak kecuali takdir Allah. Tidak ada satu tetes air pun yang mengalir kecuali takdir Allah. Tidak ada selembar daun yang gugur dari pohonnya kecuali kehendak Allah. Semuanya, apapun di muka bumi ini, itu adalah kehendak Allah, ciptaan Allah. Allah Maha tahu dan Allah sudah tuliskan. Inilah jemaah sekalian, makna beriman kepada takdir Allah. Mengimani empat perkara ini. Dan itu bagian dari keimanan terhadap rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang tidak beriman kepada takdir Allah, maka berarti dia tidak beriman kepada Allah juga. Iya. Jemaah sekalian, mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Barangkali masih ada waktu untuk tanya jawab, saya persilahkan. Kemarin ada kertas tapi sudah tercecer ya. Cuma saya masih ingat satu pertanyaannya. Jadi kemarin ada yang bertanya, mana yang benar makna bahasa iman itu bermakna aman atau pembenaran atau tasdik. Maka ini memang khilaf ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menguatkan maknanya dari kata aman. Jadi al-iman itu dari al-amnu, aman. Iya. Tetapi beliau juga mengatakan, dengan adanya keamanan, maka muncullah pembenaran. Muncullah pembenaran. Jadi sebenarnya ada hubungan. Ada hubungan. Iya. Antara al-amnu dengan at-tasdik itu ada hubungan. Namun yang paling penting yang kita pahami adalah, wih, panjang sekali ini. Yang paling penting yang kita pahami adalah makna iman secara syariat. Maka para ulama ahlu sunnah menjelaskan, iman secara syariat adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Artinya apa? Iman mencakup seluruh amalan. Iman dalam syariat mencakup seluruh amalan. Iya. Makanya ini juga ada hubungannya dengan apa yang kita katakan tadi. Kalau iman disebut bersendirian, maka dia mencakup makna Islam. Jadi seluruh ajaran Islam itu adalah cakupan keimanan. Islam juga begitu. Kalau disebut bersendirian, sudah mencakup seluruh makna iman. Oleh karena itu, menurut ahlu sunnah, iman mencakup seluruh amalan. Baik amalan hati, atau amalan lisan, atau amalan anggota tubuh. Iya. InsyaAllah ta'ala akan datang pembahasan tentang keimanan dan dalil-dalilnya serta cakupan-cakupannya secara lebih detail. Ya, hanya saja secara ringkas, inilah cakupan keimanan dalam apa namanya, dalam Islam menurut ahlu sunnah. Ya, oleh karena itu, menurut ahlu sunnah juga, iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Karena dia mencakup seluruh amalan. Sehingga ketika kita melakukan amal ketaatan, iman kita bertambah. Iman kita bertambah kuat, jemaah sekalian. Kalau kita ingin bagaimana menguatkan iman, lakukan amal ketaatan. Semakin banyak kita lakukan amal ketaatan, Allah balas dengan dikuatkan iman kita. Begitu pula sebaliknya, kalau kita melakukan dosa, maka iman kita berkurang. Maka iman kita berkurang. Iya. Adapun golongan Khawarij, mereka meyakini iman itu enggak bertambah dan berkurang, tapi hilang. Jadi kalau orang melakukan dosa besar, maka imannya tidak berkurang menurut Khawarij, tapi langsung hilang. Artinya kafir, langsung mereka kafirkan. Kalau Murji'ah sebaliknya, mereka mengatakan amalan-amalan itu tidak memberi pengaruh pada keimanan. Jadi dia mau takwa bagaimanapun, ya imannya begitu-begitu saja. Dia mau berbuat maksiat, imannya tidak berpengaruh. Tenang saja. Itu akidah Murji'ah. Ya, baru mungkin kemarin saya dikirimi ceramah seorang kiai. Ya, katanya itu enggak mempengaruhi keimanan. Kita mau berbuat syirik, mau berbuat kufur sekalipun, dia bilang enggak memberikan pengaruh pada keimanan. Itu pendapatnya Murji'ah. Itu pendapatnya orang-orang Murji'ah. Adapun Ahlus Sunnah mengatakan, apabila dosa itu kesyirikan dan kekufuran, maka menghilangkan keimanan. Berarti menyebabkan pelakunya kafir, murtad. Walaupun di KTP-nya masih tertulis beragama Islam. Walaupun dia masih merasa beriman. Walaupun dia masih punya sisi keimanan yang lain. Tapi ada satu sisi yang dia kufur, maka batal semuanya. Itu pendapat Ahlus Sunnah. Ya. Kalau dia melakukan dosa-dosa besar yang tidak sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran, maka menurut ahlu sunnah imannya tidak batal tapi berkurang. Iya. Itu secara ringkas tentang iman, wallahu alam. Perbedaan al-imanul mutlak dan mutlakul iman. Itulah yang tadi yang barusan kita sebutkan. Al-imanul mutlak artinya imannya sempurna. Dia bukan hanya menjauhi kesyirikan dan kekufuran, tapi juga menjauhi semua dosa. Itu istilah para ulama. Al-iman al-mutlak, imannya sempurna. Tapi kalau disebut mutlakul iman, berarti dia beriman, tapi dia masih melakukan perbuatan dosa-dosa yang mengurangi keimanannya. Wallahu a'lam. Bagaimana membantah orang-orang yang mengatasnamakan takdir dalam perbuatan maksiat sehingga ia merasa bahwa maksiatnya sudah dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya maksiatnya sudah dikehendaki oleh Allah, dia merasa begitu, itu tidak salah. Salahnya di mana? Dia jadikan itu dalih pembenaran maksiatnya. Di situ letak salahnya. Andai itu tidak dia jadikan dalih, maka tidak masalah. Contohnya Nabi Adam alaihissalam. Ceritanya Nabi Adam berdebat sama Nabi Musa. Ketika ketemu, Nabi Adam berdebat sama Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa menyalahkan Nabi Adam. Gara-gara kamu kita dikeluarkan dari surga. Kata Nabi Adam alaihissalam, kenapa kamu cela aku yang sudah merupakan takdir Allah? Nabi Adam alaihissalam berbuat dosa dan beliau membela diri dengan takdir. Tetapi beliau orang yang bertobat. Beliau tidak gunakan takdir Allah itu untuk membenarkan dosa yang beliau lakukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa. Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa dalam perdebatan itu. Nabi Adam mengatakan, "Kenapa kamu mencela aku yang sudah Allah takdirkan?" Jadi, intinya adalah tidak salah kalau orang mengatakan maksiat itu takdir Allah. Yang salah adalah jika dia gunakan itu sebagai pembenaran terhadap perbuatan maksiat yang dia lakukan. Kemudian jemaah sekalian, kita katakan kepadanya, bukankah takdir itu rahasia Allah? Bukankah takdir itu rahasia Allah? Sebelum Allah menakdirkan, bukankah kamu belum tahu? Sehingga kamu juga sebenarnya memilih. Kamu tidak seperti wayang. Kalau kamu seperti wayang, ya yang salah adalah dalang. Kenapa dia gerakkan ke kiri? Kenapa dia gerakkan ke kanan? Tetapi kamu diciptakan oleh Allah dengan kemampuan memilih. Buktinya kamu memilih maksiat adalah kamu sebenarnya belum tahu takdir Allah sebelum takdir itu terjadi. Andai kita manusia sudah tahu, 1 jam lagi kita ditakdirkan mencuri, kita boleh siap-siap. Kan kita tidak tahu. Berarti kita memilih sendiri. Berarti kita juga memilih. Ini jawaban yang pertama. Untuk mengajak orang itu berpikir. Kamu memilih. Allah berikan kamu kemampuan memilih. Buktinya kamu memilih, kamu belum tahu takdir Allah sebelum terjadi. Kemudian jawaban berikutnya, kita berikan perumpamaan. Andai kita mau beli mobil nih, ada orang nawarkan 2 mobil. Mobil A, mobil B. Harganya sama. Tapi mobil A mulus, masih enak dibawa, masih lancar, sedangkan mobil B sudah banyak kerusakan. Pertanyaannya, mobil mana yang kita pilih? Tentu mobil A. Kenapa kita enggak pilih mobil B lalu kita katakan ini sudah takdir Allah? Tidak kan? Berarti memang kita yang memilih perbuatan maksiat tersebut. Dan kita punya kemampuan memilihnya. Namun semua itu tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian jemaah sekalian, jawaban yang lain. Kalau ada orang yang menzalimi kita, merampas harta kita, lalu kita marah kepadanya, lalu dia bilang kamu enggak usah marah, itu sudah takdir Allah. Apakah kita akan terima? Tidak. Kita enggak akan terima. Alasan seperti itu. Karena itu bukan alasan untuk pembenaran terhadap dosa. Jadi jemaah sekalian, mungkin itu diantara jawaban-jawabannya. Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian, beriman kepada takdir, itu tidak menafikan, kita juga mengimani Allah memberi kemampuan kepada makhluk untuk memilih. Untuk memilih. Tapi pilihan manusia tidak sedikit pun keluar dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi karena manusia memilih, sehingga manusia itu pantas disalahkan. Kenapa dia memilih yang buruk? Kenapa dalam masalah agama dia pilih yang buruk? Dan dalam perkara duniawi dia pilih yang baik? Makanya jemaah sekalian, ada riwayat yang masyhur. Pencuri di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mau dipotong tangannya. Maka dia pun beralasan, wahai Amirul Mukminin, tidak boleh potong tanganku karena aku mencuri ini sudah takdir Allah. Maka Umar mengatakan, aku pun akan potong tanganmu, takdir Allah juga. Iya. Jadi bisa dibantah dengan akal sehat. Ya. Apalagi dengan dalil-dalil. Baik. Saya memiliki teman ngaji. Tapi teman itu Anda perhatikan, beliau memiliki beberapa ciri menyukai sesama jenis. Dalam kasus ini, apakah saya boleh peringati teman-teman Anda yang lain agar berhati-hati dari si fulan? Kalau itu terbukti, maka ini tentu sangat berbahaya. Wajib kita ingatkan saudara-saudara kita. Dan itu bukan ghibah yang terlarang, bahkan ghibah yang wajib. Kalaupun disebut ghibah, itu ghibah yang wajib untuk menyelamatkan kaum muslimin dari pengaruh buruk seseorang. Apalagi misalkan kalau sudah ada korban-korban, apa kita mau tunggu semakin banyak korban baru kita bicara? Jangan. Harus kita ingatkan. Tapi dia pun perlu dinasihati. Dia sendiri pun perlu dinasihati. Jadi jangan biarkan dia. Dan jemaah sekalian, ini insya Allah bisa sembuh. Ini insya Allah bisa sembuh. Ya, saya kenal seorang ikhwan. Saya juga harapkan doa jemaah semuanya, semoga beliau istiqomah. Ya. Dulu punya penyakit seperti ini. Sebelum ngaji. Setelah ngaji, alhamdulillah hilang. Alhamdulillah hilang. Nah, terakhir sudah mau nikah, saya dengar. Ya. Jadi insya Allah, orangnya pun dinasihati dengan izin Allah, semoga dia sembuh. Diingatkan bahaya. Dan segera dicarikan solusi, dinikahkan. Ya. Kemudian juga harus ada pengawasan. Terlebih di pondok pesantren. Terlebih di pondok pesantren. Ini yang paling berbahaya. Ini jemaah sekalian, bagi yang pernah mondok, mungkin gak semua pondok ya, tapi bagi orang yang pernah mondok, ini adalah rahasia umum. Rahasia tapi banyak terjadi. Iya. Jemaah sekalian harus ekstra ketat. Makanya anak-anak yang masih terlalu kecil, yang masih labil, itu kalau orang tuanya mampu mendidik, jangan dimasukkan ke pondok. Karena di pondok itu berbahaya. Sebab santri banyak, pengawas kurang, ini rawan terjadi hal-hal seperti ini. Nah, ini kejadiannya banyak sekali jemaah sekalian. Ini perlu saya ingatkan. Walaupun mungkin orang bilang itu merusak nama baik pondok. Tidak. Anak-anak itu lebih layak untuk dijaga daripada nama baik pondok. Menjaga anak-anak itu lebih penting daripada menjaga nama baik pondok pesantren. Artinya ini masalah yang kita semuanya harus bersihkan, gak boleh ditutupi. Tidak boleh ditutupi. Harus ada pengawasan ketat. Harus ada pengawasan ketat. Kita harus ingatkan, kita harus bermohon kepada guru-guru di pondok, pengawas-pengawas di pondok, tolong pengawasan ketat. Jadi bukan sekedar dinasihati, tapi diawasi. Dan kita harus buat anak kita yang di pondok itu terbuka. Karena kadang-kadang dia alami pelecehan sesama jenis, tapi dia malu menceritakan. Maka kita ajak dia untuk terbuka, berdialog terbuka. Kalau ada masalah seperti itu, anak kita mungkin gak berani lapor ke gurunya, kita yang lapor ke gurunya untuk segera ditangani. Iya. Bahkan terkadang jemaah sekalian, bukan hanya santrinya, gurunya pun begitu ada. Gak tahu mau lapor ke siapa lagi. Iya. Jadi ini masalah tidak boleh disepelekan, ini penting. Selain menasihati, harus ada pengawasan. Iya. Waktu sudah habis, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Yang belum terjawab, insya Allah kita jawab di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.